Baik, sekarang kita baca sanad yang kedua dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani, dan menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Khalad al-Bahili. Abu Bakar bin Khalad al-Bahili, ismuhu Muhammad, nama beliau Muhammad ibn Khalad al-Bahili al-Basri, thiqatun. Qala haddathana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, wahuwa al-Qattan, yaitu Yahya al-Qattan, nama beliau Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Abu Sa'id al-Qattan, nama beliau Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Abu Sa'id al-Basri al-Qattan, imam, seorang imam, Amirul Mukminin fil Hadith, termasuk Amirul Mukminin fil Hadith. Wahuwa Basri, berasal dari kota Basrah. Qala haddathana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, huwa Sufyan Al-Thawri, yaitu Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri, nama beliau Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Abu Abdillah, imam ahli Iraq. Qala haddathana Sulaiman al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Sulaiman al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dikenal dengan julukan Al-A'mash, termasuk rawian thiqah, banyak hadisnya, dan nampaknya nama beliau sudah tidak asing di kalangan antum, baik yang lama maupun yang baru. Ya, kalau saya tidak salah dengar, Al-Ustaz Abu Amr sudah memberikan sedikit banyak keunikan-keunikan yang diceritakan dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Keunikan-keunikan yang diceritakan dari beliau itu bukan berarti beliau menyembunyikan ilmu, akan tetapi beliau menghormati ilmu. Beliau menjaga adab-adab dalam mencari hadis, juga adab-adab dalam menyampaikan hadis. Ketika ada yang meminta hadis kepada beliau dalam keadaan tidak memenuhi adab dalam thalabul ilm, beliau enggan untuk menyampaikan hadis. Tasyrifan wa ihtiraman lil ilm, karena menghormati dan memuliakan ilmu dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan difahami kalau beliau menyembunyikan ilmu. Paham ya? Yang sempat disampaikan, masuk ke tukang cukur, cukur rambutnya dapat separuh, tukang cukurnya minta hadis. Kalau enggak diberi, enggak mau dilanjutkan. Apa tindakan al-Amash? Ditinggal. Ya toh? Kan gitu. Nah, yang enggak paham arti dari tindakan beliau mungkin akan memiliki perspektif yang negatif terhadap al-Amash rahimahullah. Su'udan kepada beliau. Mayambari, tidak boleh su'udan kepada a'immah min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Beliau melakukan hal tersebut karena beliau beranggapan ini bukan saatnya tahdits. Kan gitu ya. Kondisi beliau tidak siap untuk ngajar. Memang datang ke situ untuk cukur rambut. Kan gitu. Kok tiba-tiba diminta hadis. Beliau merasa ini tidak sesuai. Ya, dan di masa itu memang berbeda dengan di masa sekarang. Sanifidina azani Allahu wa iyyaku. Baik. Al-Amash rahimahullah seperti yang antum ketahui termasuk deretan mudallis. Ya, termasuk deretan mudallis. Mudallis itu sebutan untuk seorang rawi yang suka menyamarkan nama gurunya atau memberikan gelar yang tidak masyhur di kalangan para ulama untuk guru yang dia mengambil riwayat hadis darinya. Misal gurunya ini masyhur di kalangan para ulama dengan kunyahnya Abu Muslim, taruhlah begitu. Seorang mudallis dengan berbagai tujuan, entah tujuannya supaya mengesankan gurunya banyak, atau menutupi keadaan gurunya, dikarenakan menurut jumhur para ulama, status gurunya itu dhaif, misalkan. Atau tendensi-tendensi lain, dia enggak mau menyebutkan secara tegas nama gurunya, barangkali karena gurunya lebih muda usianya dari dia. Ya, banyak faktor. Nah, rawi yang mudallis akan menyebutkan nama lain atau gelar lain yang kurang masyhur, lebih dikenal dengan kunyah Abu Muslim, ternyata disebutkan nama aslinya. Ya, qala haddatsana Sarwono misalkan. Para muhaddits enggak kenal, men Sarwono ini siapa? Kan itu ya. Nah, ini ulahnya mudallis. Jadi mereka cari terlebih dahulu. Kalau ketemu alhamdulillah, kan itu. Tinggal dihukumi bagaimana statusnya rawi tersebut. Kalau tidak ketemu, ujung-ujungnya juga enggak diterima oleh para ulama. Kenapa? Ada rawi yang majhul. Rawi yang enggak diketahui, ini siapa namanya, kedudukannya bagaimana, hafalannya seperti apa, ditolak oleh para ulama. Nah, al-Amash rahimahullah termasuk di antara yang tergolong mudallis. Kenapa dengan hadisnya mudallis? Kalau riwayat seorang mudallis, kita harus mewaspadai an'anah. Ya, sighat an'anah. An'anah itu kalimat an fulan. Itu namanya an'anah. Kalau an'anah ini diucapkan seorang mudallis, itu enggak bisa langsung diterima. Kan itu ya? Tidak bisa langsung diterima, dicek dulu apakah betul-betul mendengar atau tidak. Jadi pahami? Nah, ternyata di sini Al-A'mash menggunakan an'anah. Lihat kalimat setelahnya. Haddatsana Sulaiman Al-A'mash an Sulaiman ibni Mushir. Tadi bagaimana hadisnya? Masa dhaif? Nah, dhaif enggak? Dhaif. Dhaif. Enggak. Dhaif. Kenapa enggak dhaif? Kalau saya muslim ya, enggak mungkin Ustaz. Enggak muslim kok nyebutkan dhaif hadisnya. Ya. Tayyib. Di sini Al-A'masy memang menggunakan an-ana. Lakin an-anatuhu la tadur. An-anahnya Al-A'masy tidak berbahaya. Dari mana kita tahu? Rawa anhu Sufyan. Yang meriwayatkan hadis dari Al-A'masy adalah Sufyan. Kalau yang meriwayatkan dari Al-A'masy Sufyan, kemudian Syu'bah, aman. Ya, enggak ada masalah. Walaupun mau pakai ana-ana atau pakai tahdits, tasrihan, enggak ada masalah. Ya, sudah lulus dan lolos sensor. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang dibahas dalam ilmu mustalah. Mustalahul hadis. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini itu harus dicermati. Detail-detail lafaz hadis itu memiliki pengaruh besar. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib, sehingga enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya. Naam. An Sulaiman ibn Mushir Al-Fazari Al-Kufi Thiqatun. Ya, Sulaiman ibn Mushir Al-Fazari Al-Kufi. An Kharashah ibn Al-Hur. Ya, Kharashah ibn Al-Hur sama dengan sanad yang pertama. Ya, Kharashah ibn al-Hur. An Abi Dzar dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isi hadisnya kurang lebih sama, tapi dengan lafaz yang berbeda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Tiga golongan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kalau dalam hadis sebelumnya ancamannya jauh lebih banyak, lebih komplit. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena lebih komplit lafadznya ditaruh oleh Imam Muslim di awal. Siapakah mereka? Kata Nabi, Al-Mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Golongan yang pertama adalah Al-Mannan, orang yang suka mengungkit pemberian. Alladzi la yu'ti syai'an, dia tidak pernah memberi sesuatu illa mannahu, kecuali selalu dia ungkit pemberian tadi. Ya, selalu diungkit, selalu disebut sampai 7 turunan. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kisah yang dikenang oleh anak keturunannya adalah segala sesuatu yang dia berikan kepada orang lain yang hidup di zamannya, dia ungkit satu persatu. Ya, itu kisah yang didapat oleh anak keturunannya. Wal munafiqu silatahu bil halifil fajir. Golongan yang kedua, orang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan sumpah yang fajir. Kalau hadis sebelumnya atau sanad sebelumnya, bahasa dari Nabi, bil halifil kadzib, sumpah palsu. Kalau dalam sanad yang kedua dengan bahasa bil halifil fajir, sumpah yang fajir. Apakah bertentangan? Tidak. Ini saling melengkapi, menunjukkan apa? Sumpah palsu termasuk tindakan fujur, termasuk tindakan fajir. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wal musbilu izarahu. Golongan yang ketiga, orang yang isbal sarungnya. Urutan dalam hadis ini tidak sama dengan urutan pada sanad yang pertama. Di sanad yang pertama, urutan pertama kelompok yang musbil, tapi disampaikan dengan kalimat yang umum. Urutan kedua, di sanad yang pertama adalah orang yang suka mengungkit pemberian. Baru urutan ketiga, sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Pada sanad yang kedua, urutannya berbeda. Urutan pertama, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Kemudian urutan kedua, orang yang melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Sementara urutan ketiga, baru golongan yang isbal sarungnya. Ini tidak masalah, sanibidina zaniyallahu wa iyyakum, tidak mempengaruhi isi hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim berkata, wa haddatsanihi Bishr ibn Khalid, dan menceritakan kepadaku hadis yang serupa, Bishr ibn Khalid, Abu Muhammad al-Faraibi, Nazilul Basrah, Thiqatun. Abu Muhammad al-Faraibi, Nazilul Basrah. Beliau pernah singgah, pernah tinggal cukup lama di kota Basrah. Thiqatun, rawiyan thiqah. Qala haddathana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, yakni Ibn Ja'far, Muhammad Ibn Ja'far Gundar, an Syu'bah, dari Syu'bah. Qala sami'tu Sulaiman, Syu'bah berkata, aku mendengar Sulaiman. Sulaiman di sini Al-A'mash, bihadal isnad, dengan sanad ini, yaitu dengan sanad yang kedua, dari Al-A'mash, dari Sulaiman ibn Mushir, dari Kharashah ibn Al-Hur, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Waqala, dengan lafad, thalathatun la yukallimuhumullah, wa la yanzuru ilayhim, wa la yuzakkihim, walahum azabun alim. Penyebutan hukumannya sama dengan sanad yang pertama. Hadza ikhwani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk isya belum? Isya jam berapa? Mana muazzinnya? Kalau itu kayak ikut Dubai yang sebelah sana jamnya. Ya, jamnya yang hidup yang sebelah sini. 7:04. Itu sudah ada atau belum biasanya? Aynal muazzin? Muazzin di mana? Engkau muazzin toh? Toh. Belum ya? Belum bisa ya? Tayyib. Fi hadzal hadits, dalam hadis ini khanifidina azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, tahdzirun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatuhu min sayyi'is sifat wa qabihil a'mal. Hadis ini termasuk contoh peringatan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umat beliau dari segala sifat yang jelek dan perbuatan yang tercela. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini, tiga amalan dalam hadis ini tergolong sifat yang jelek, perbuatan yang tercela. Isbal, tercela. Mengungkit pemberian, tercela. Sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan juga tercela. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fihi aidan. Faedah yang berikutnya. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irsyadi ummatihi ila ma yubaiduhum minan nar wa ghadabir rahman. Hadis ini termasuk contoh semangat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat beliau agar melakukan segala sesuatu yang menjauhkan mereka dari neraka dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada azan ya. Tayyib. Jadi Rasul, seperti pada sanad yang pertama, mengulang hingga tiga kali, tiga golongan yang mendapatkan ancaman yang sangat berat kelak di hari kiamat. Dan itu disampaikan tanpa adanya permintaan dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Rasul yang mengingatkan para sahabat juga kepada segenap umat beliau untuk berhati-hati dan waspada, jangan sampai termasuk tiga golongan yang dimaksud. Karena ancamannya neraka, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, faedah yang berikutnya. Itsbat sifatil kalam lillahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Ya, Allah berbicara. Tentunya kalamullah, firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, la yushbihu kalam al-khalqi, enggak sama dengan ucapan makhluknya. Dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, lahu sautun wa huruf. Ada suara dan huruf-hurufnya. Jadi bukan perbincangan dalam hati seperti yang difahami oleh sebagian kelompok menyimpang di kalangan kaum muslimin. Sebagian kelompok yang menyimpang berpendapat kalau Allah itu tidak bersuara saat berbicara. Ya. Jibril saat dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Al-Quran, menurut mereka Allah tidak berbicara, tapi Jibril memahami suara hati dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, Jibril turun menemui Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, disampaikanlah Al-Quran kepada Nabi. Kalau modelnya seperti ini, berarti Al-Quran buatan siapa? Buatan siapa? Made in Jibril. Iya kan? Lah dia enggak mendengarkan suara Allah menurut pendapat ini kan gitu ya. Dia enggak mendengar suara Allah, dia hanya memahami suara hati. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi hebat malaikat Jibril ini ya. Canggih dia, Masya Allah. Menurut pendapat ini, dan ini enggak dibenarkan, batil. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena konsekuensinya berbahaya. Al-Quran yang menjadi firman Allah buatan Jibril dengan kesimpulan ini kan begitu. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Naam. Prinsip Ahlus Sunnah, Allah berbicara dan tidak sama dengan makhluk, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, fadal kepada muadzin untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Tayyib. Wa fi hadzal hadis, faedah yang berikutnya dalam hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tahrimul isbal, haramnya isbal. Ya, isbal haram. Tayyib. Apa itu isbal? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Al-isbal huwa nuzulul malabis 'anil ka'bain. Sawa'un kanatil malabisu kumusan au uzuran au sarawilat au ghaira dhalik. Yang namanya isbal adalah turunnya kain. Namanya turun berarti bagaimana? Dari atas ke bawah. Gitu? Turunnya kain yang dikenakan seseorang melebihi kedua mata kaki. Ukurannya mata kaki, bukan mata batin ya. Susah itu ngukurnya. Jadi melebihi mata kaki. Sawa'un kanatil malabisu, baik yang menutupi mata kaki tadi kumusan, berupa gamis atau baju. Au uzuran, begitu pula sarung. Au sarawilat, atau celana. Sarawil itu mufrad. Ya. Jamaknya sarawilat. Ini yang fusha. Sementara yang masyhur di kalangan antum bahasa sirwal, ya itu bukan bahasa yang fusha. Paham ya? Mungkin antum akan mengatakan celana, apa bahasa Arabnya? Sirwalun sarawil, kan gitu ya? Nah, soalnya bentuk wazani sah-sah saja, kan gitu ya? Sirwalun sarawilu, sarawil itu kan bentuknya itu mirip kayak sirat muntahal jumu, ya kan? Ya, aywa. Sehingga antum akan beranggapan, wah ini berarti bentuknya jamak, mufradnya sirwal. Ternyata dalam bahasa Arab, ya, yang antum sebut dengan celana, yang antum sebut dengan sirwal, ya bahasa Arabnya itu sarawil. Jamaknya sarawilat. Nah. Jadi pahami? Tayyib. Au ghaira dhalik. Atau selainnya. Ya. Jas. kot, apalagi, daster, laki-laki nggak pakai daster ya, coret. Jadi pahami ya. Tapi kalau kainnya tadi, cara menggunakannya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, sekalipun menutupi mata kaki, tidak dianggap isbal seperti kaos kaki. Kaos kaki kalau antum pakai, tertutup enggak mata kaki antum? Tertutup ya akhi. Jangan kemudian antum mengatakan, isbal inti. Kenapa? Itu kain menutupi mata kaki. Ya kan? Ayo, isbal itu ya akhi. Salah mas, kan itu ya. Apa tadi definisi isbal? Nuzulul malabis, turunnya kain. Jadi memang cara penggunaannya itu, cara pakainya itu dari atas ke bawah. Ini kapan memang penggunaannya dari bawah ke atas, kayak apa namanya, kaos kaki, kemudian sepatu, kan itu ya, sepatu yang dari kulit atau khuf, ya tahu loh, kan ada sepatu yang terbuat dari kain tebel dipakai untuk musim dingin. Ya, kalau di Indonesia antum mungkin enggak pernah lihat, apalagi di Sedayu. Boro-boro musim dingin kan gitu ya, yang ada kemarau panjang. Kan gitu toh? Jadi wami, nah ini itu bukan termasuk dari isbal karena memang penggunaannya dari bawah ke atas. Sekalipun menutupi mata kakinya enggak masalah, sepatu boot misalnya. Ya. Jangan kemudian terlalu ekstrim kerja di tempat pelelangan ikan pakai sepatu boot. Denger haramnya isbal, sepatu bootnya dipangkas di bawah mata kaki. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, ini salah paham. Terus saat melihat temannya pakai kaos kaki, cari kaos kaki yang di bawah mata kaki. Kan ada ya, kaos kaki yang di bawah mata kaki yang kalau dipakai saat menggunakan sepatu seolah-olah enggak pakai kaos kaki, ya toh? Malah ada kaos kaki yang cuma untuk nutupi jempol kaki kita toh. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ada. Ya toh? Mungkin lagi cantengan kan gitu ya. Jadi yang ditutupi cuma jempolnya toh. Itu ada. Ya. Masa sih Ustaz? Wah, berarti antum mainnya kurang jauh. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Baik. Terkait dengan isbal, hukumnya haram. Dasarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat al-Imam al-Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala sesuatu yang menutupi kedua mata kaki dari pakaian berupa sarung dan sejenisnya, maka tempatnya di neraka. Paham? Baik. Wa idza fa'alahu mustakbiran, kalau dia lakukan isbal tadi karena sombong, ishtaddat al-wa'id, ishtaddal wa'id. Kalau dia lakukan dengan sombong, maka semakin haram dan ada tambahan ancaman. Apa tambahannya? Yang ada dalam hadis ini, ya, yang ada dalam hadis ini, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa, berhak mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana dengan hadis yang berbicara tentang kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang sering dipakai untuk mengatakan kalau isbal itu boleh. Atau isbal itu enggak haram. Haram kalau dilakukan dengan kesombongan. Kalau inti enggak sombong, enggak apa-apa isbal. Berdalil dengan apa? Hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, antum simak baik-baik. Lafaz hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarungnya seorang mukmin itu setengah betis. La junaha alaihi ma bainahu wa bainal ka'bain. Kalau lebih turun lagi tidak masalah. Wa ma asfala minal ka'baini finnar. Tapi kalau menutupi kedua mata kaki, neraka tempatnya. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaih. Barang siapa yang sengaja menurunkan sarungnya karena sombong, Allah tidak akan sudi melihatnya kelak di hari kiamat. Sampai sini jelas hadisnya Nabi. Rasul mengatakan apa? Sarungnya seorang mukmin itu setengah betis. Kalau mau diturunkan tidak masalah. Berarti yang afdol setengah betis. Turun dari itu tidak masalah. Turun lagi tidak masalah. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Kalau menutupi mata kaki, fafinar. Tempatnya di mana? Neraka. Itu penjelasan kalau tindakan tersebut hukumnya haram. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaih. Barang siapa yang sengaja menjulurkan sarungnya menutupi mata kaki, maka Allah tidak sudi melihatnya kelak di hari kiamat. Qala Abu Bakrin. Abu Bakar berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, sarungku ini sering melorot. Karena Abu Bakar sahabat yang kurus. Ya, ini muskilah, problem yang dihadapi oleh orang-orang yang tergolong dalam jajaran kutilang barat. Kurus tinggi langsing, dada rata. Nah itu kalau pakai sarung melorot. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Berbeda dengan orang-orang yang tergolong memiliki body yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Berkembang, makin ngembang badannya, makin maju. Ya, ini yang membuat imam-imam di masjid ya agak kesulitan untuk meluruskan saf. Ini kayaknya dari bawah sudah lurus, tapi saat naik ke atas kok ada yang maju sendirian gitu ya. Nah, kalau yang model-model kayak gini ya toh, atau yang punya body one pack kan gitu toh. Nah, misalnya kan yang ideal kan six pack kan gitu toh. Itu ideal. Tapi kalau yang elegan, one pack. Faedah ini buat antum. Yang ideal, six pack. Tapi kalau yang elegan, one pack. Kenapa? Antum kalau masuk ke bank, masuk dalam kategori one pack, teman antum six pack, ya, teller bank akan menduga yang six pack, security-nya, one pack. Bosnya, ini bidina azani Allah Wa iyyakum. Ya gitu ya. Nah, kalau yang modele berkembang dan mengikuti kemajuan zaman tadi itu enggak pernah melorot sarungnya, ya toh? Karena memang nangkring dengan sempurna. Hadibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sahabat Abu Bakar mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Sarungku ini sering melorot." Pakai fi'il mudhari. Ya kan? Pakai fi'il mudhari. Sering saya sampaikan, apa fungsi fi'il mudhari? Litajaddud wal istimrar. Salah satu fungsi fi'il mudhari itu menunjukkan tajaddud. Ada hal baru yang terjadi. Wal istimrar, terus menerus. Sehingga cara menerjemahkannya, sarungku ini sering melorot. Dibetulin, melorot lagi. Dibetulin, melorot lagi. Yang gitu ya. Nah, illa an ata'ahadahu. Sarungku ini enggak akan melorot, wahai Nabi, kecuali kalau aku perhatikan dan aku jaga. Jadi kalau lagi diperhatiin, dinaikkan. Nanti kalau sudah aktivitas, tiba-tiba melorot tanpa disadari oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Paham ya? Apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar kepada Nabi? Lihat jawaban Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau wahai Abu Bakar tidak melakukan hal itu karena sombong. Seandainya isbal itu boleh, Rasul mengatakan apa? La junaha lil isbal ya Abu Bakrin, kan gitu. Enggak masalah wong, enggak apa-apa kok isbal itu. Melorot-melorot yang enggak apa-apa. Termak dak yo. Kan gitu ya. Hello? Tapi Rasul mengatakan, enggak masalah, engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong. Kalau kita lihat konteks hadisnya secara utuh, hukum asal isbal adalah haram. Kan gitu? Hukum asalnya haram. Kalau ditambah dengan kesombongan, maka ditambah hukumannya makin haram lagi. Halo, kaum muslimin? Aywa. Sehingga tidak bisa kasus yang dialami oleh sahabat Abu Bakar dijadikan dalil untuk membolehkan isbal. Ente dari awal memang isbal sengaja. Kan gitu ya? Aywa, ngecek orang yang sarungnya setengah betis, kebanjiran, kan gitu ya. Aywa, jawaban tenggelam. Ya, wong mata kakinya enggak kelihatan, kan gitu ya. Saya kebanjiran, inti tenggelam, kan gitu ya. Nah, Sadiwani? Tayyib, hakada ikhani fitina azani Allahu wa iyyakum. Kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq itu menunjukkan apa? Beliau memahami dari sabda Rasul, isbal itu haram. Ya lo? Kemudian beliau mengatakan kepada Rasul, bagaimana dengan keadaan saya yang sering melorot sarungnya tanpa saya sadari? Kalau saya posisi lagi perhatian dengan sarung saya, insya Allah aman. Tapi kalau lagi beraktivitas, ya namanya orang kan, beraktivitas entah itu jalan atau apapun aktivitas yang dilakukan, tanpa dia sadari, tanpa beliau sadari, turun sarungnya, melorot sarungnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, Rasul mengatakan, ya, yang engkau lakukan itu tidak termasuk dalam ancaman hadis. Bisa dipahami? Naam. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dilihat secara utuh hadisnya sangat jelas. Rasul memberikan ketentuan pakaian laki-laki. Ingat, laki-laki lo ya. Jangan dibalik. Zaman sekarang terbalik. Ya. laki-lakinya tertutup, perempuannya malah kekurangan kain. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Ya lo? Naam. Ini untuk laki-laki. Isbal itu untuk laki-laki. Kalau dilihat secara utuh hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, jelas bahwasanya aturan perpakaian untuk laki-laki, sarungnya setengah betis. Turun daripada itu boleh. Lebih turun lagi boleh, dengan satu ketentuan, tidak menutupi mata kaki. Selesai. Jadi bagi para pelanggan jubah-jubah impor, itu harus perhatian betul ya, ukurannya itu masuk dalam bab yang mana. Kalau misalkan size-nya antum itu kok merepet-merepetnya, jangan bermain dengan api. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Potong atau ambil size yang lebih pendek. Jadi pahami? Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.